Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Faslun. Wa alayka idza sallaita khalfa imamin. Hendaknya kamu jika salat khalfa imamin di belakang imam jadi makmum, antuhsinal mutaba'ata lahu, kamu benar-benar bersikap baik mengikuti imam. Fa innama ju'ilal imamu, maka hanya saja dijadikan imam itu liyutamma bih, untuk diikuti. Jangan nyalep atau terlambat untuk diikuti. Wahdhar an tuqarinahu, dan berhati-hatilah kamu membarengi imam. Bukan ruku imamnya baru dia ruku, tapi sama-sama ruku bareng dengan gerakan imam. Hati-hati, jangan kamu barengi imam dalam gerakan kamu. Fi syai'in min af'alis shalah, di sesuatu yang merupakan perbuatan-perbuatan salat, gerakan-gerakan salat. Fadlan, apalagi anta taqaddama 'alaih, kamu mendahului imam. Imam belum rukuk, rukuk duluan. Walladhi yanbaghi, dan yang sepatutnya dikerjakan, antaj'ala af'alaka, kamu menjadikan pergerakan-gerakan kamu, perbuatan-perbuatan kamu, fi sholatik, di sholatnya kamu, tabi'atan, mengikuti, li'af'ali, kepada perbuatan-perbuatan atau gerak-gerakan imam, bil'athar, setelahnya. Jadi setelah rukuk baru kamu rukuk. Kalau udah i'tidal posisinya tegak baru kamu i'tidal. Waqala alaihi salatu wassalam, dan benar-benar telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladhi yakhfidu wa yarfa' qabla al-imam." Orang yang merundukkan kepalanya dan mengangkat kepalanya qablal imam, sebelum imam merundukkan atau sebelum imam mengangkat, innama nasiyatuhu, hanya saja ubun-ubunnya biadi syaitan, di tangan setan, artinya dia dalam kekuasaan setan. Masya Allah. Kita ini kalau sholat berjamaah, kita harus paham imam kita ini adalah untuk diikuti. Bukan kita menyatakan makmuman tapi mendahului gerakan imam. Jangan. Ini enggak benar. Bareng jangan. Dalam hadis ini kepalanya udah dikuasai setan, karena itu kesusu merunduk, kesusu mengangkat. Artinya orang itu enggak patuh dengan Allah. Enggak sabar dalam melaksanakan sholatnya. Melaksanakan sholat itu perlu kesabaran. Wa'mur alaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan sholat, tapi jangan asal-asalan sholatnya. Sholat sabar dalam melaksanakannya, yang dengan khusyuk, yang dengan hadir hatinya, yang dengan juga dia tadi itu meresapi makna bacaan dan zikirnya. Bukan asal-asalan mengeluarkan kata-kata dari mulut, gerakan badan. Apa bedanya sholat dengan olahraga? Ini bukan olahraga ini. Ini juga olah arwah, olah rohani. Menuntut kamu khusyuk, menuntut kamu tadi itu hadir, hati kamu ada di situ. Gerakan itu setelah imam itu sempurna. Jadi imam itu rukuk sempurna, baru kamu rukuk. Imam iktidal sempurna, baru iktidal. Jangan diikuti Allahu Akbar bareng rukuk, sami Allah min hamda bareng iktidal. Bukan untuk dibarengi imam, tapi diikuti. Kalau supir itu ada yang di muka, ada yang di belakang memang. Tapi supir yang di belakang itu becak biasanya. Yang ada di muka itu Mercy, BMW, begitu. Yang makmum kok dahului imam, ini tidak tepat ini sama. Hah? Sama dengan tentara, belum istirahat, gerak istirahat duluan. Ya, dipecat semuanya itu, prajurit model begitu. Jadi Islam itu mengajarkan disiplin, dan itu akan nampak dalam sholat. Nanti akan Anda lihat bagaimana aturan shofnya, aturan imamnya. Nah, kita sekarang mempermasalahkan makmum dulu. Harus ikuti imam, jangan mendahului, jangan barengi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar?" Tidakkah khawatir, takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat, mendahului imam, akan Allah ganti kepalanya nanti di akhirat dengan kepala keledai? Malah dari Tamim bin Salamah berkata, qala Abdullah, "Ama yakhafu alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa kalbin?" Tidakkah khawatir orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat, nanti di hari kiamat kepalanya berubah menjadi kepala anjing? Ulama berkata itu alal haqiqah, berubah bentuk kepalanya seperti keledai atau anjing itu sebenarnya, karena nanti di hari kiamat dibuka oleh Allah hakikat manusia. Wa husila ma fis sudur, keaslian hati manusia akan ditampakkan dalam rupanya. Orang munafik nampak nantinya. Sebagian diterangkan dalam Al-Quran seperti pemakan riba, orang yang rentankan duit atau pinjem duit yang berbunga. Itu Allah gambarkan nanti di hari kiamat, la yagumuna illa kama yagumul ladhi yatakhabbatu syaitan minal mas. Mereka bangkit dari kuburannya seperti orang yang kesurupan, kena setan. Kejang-kejang jatuh. Semua orang akan faham, nih pemakan riba ini. Nih, rentenir ini. Semua akan tahu paham nantinya. Allah tampakkan nantinya di hari kiamat. Kalau tidak Allah ampuni dan Allah tutupi. Orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, artinya mendahului gerakan imam, nanti walaupun dia sholat di atas dunia, kepalanya seperti kepala keledai. Dawa, kupingnya, kupingnya panjang, kemudian moncong gitu. Nanti akan paham. Fulan, kok begini? Ya, saya sholatnya selalu mendahului imam. Malah ada yang menyatakan kepalanya seperti kepala anjing. Karena itu udah sholat yang benar sholatnya, jangan sholat asal-asalan. Bagus kamu berjamaah, bagus, tapi berjamaah yang ikut aturan, jangan berjamaah nggak ikut aturan. Kiper itu tugasnya apa? Jaga gawang, ikut giring. 100-0 nggak benar, ini kalah jadinya. Nggak ada kiper, nggak ada kiper, sama kalau model begitu. Ada imam, nggak ada imam, ya sama nantinya. Bukan begitu caranya berjamaah. Nah itu jangan kesusu-kesusu kalau berjamaah, ya. Taib. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Abdullah, bukan hadis mauquf, berkata Abdullah, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu, fa innahu awwalu man yarfa' wa awwalu man yadha'. Imam itu diajukan, diangkat untuk diikuti. Kalau imamnya udah rukuk, makmumnya baru rukuk. Kalau imamnya mengangkat kepala, iktidalkah atau duduk di antara dua sujud atau bangun ke rakaat berikutnya, baru diikuti. Jangan dibarengi. Sudah berdiri, sudah mengangkat kepalanya, baru diikuti oleh makmum. Kalau imamnya udah persis sujudnya, maka baru kamu sujud. Begitu seharusnya. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fala takhtalifu alaih. Fa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'a Allah liman hamida faqulu Rabbana lakal hamdu, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, wa aqimus saffa fi hadhihi shalah, fa inna iqamatas saffi min husnis shalah." Imam itu dijadikan, diajukan untuk diikuti. Jangan kamu bertentangan sholatnya. Kalau imamnya rukuk, rukuk kamu. Imamnya sujud, sujud kamu. Imamnya duduk, duduk kamu. Kemudian shofnya diatur yang bagus. Karena merapikan shof itu adalah bagian kesempurnaan sholat. Akan kita bahas pada malam Sabtu berikutnya tentang masalah shof. Disiplin ya. Seriusilah kalau sholat. Jangan dianggap enteng ini sholat. Nanti kau berat kehidupannya nanti di akhirat kalau kamu anggap enteng ini sholat. Seriusilah, wong sholat itu bukan 1000 rakaat. Wong sholat itu tidak menyita waktu kamu banyak. Paling top kalau berjamaah 1/4 jam. Paling top sawiritnya. Seriusilah, jangan dibuat main-main. Yang disiplin, ngikuti aturan, hadir hatinya, tartil bacaannya, biar sholat itu benar-benar akan menjadi cahaya dalam hati kamu yang akan menghantarkan kamu sampai ke surga Allah nantinya. Sholat itu kalau dijaga betul, dihargai betul, dia akan sampai kepada Allah dalam keadaan terang benderang. Sambil sholatnya mendoakan kepada orang yang sholat ini, yang sholat baik, hafizakallah, kama hafidtani. Semoga Allah menjaga kamu. Semoga Allah memperhatikan kamu sebagaimana kamu menjaga dan memperhatikan aku, kata sholatnya. Tapi kalau sholatnya asal-asalan, itu sholat akan sampai kepada Allah dalam keadaan gelap, hitam. Dan sholat itu pegel sama kita, kok gak dihargai ya? Tokonya lebih dihargai, pekerjaannya lebih dihargai, politiknya lebih dihargai daripada sholatnya. Maka sholat doakan dia, dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga kamu tadi itu diremehkan oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah sebagai kamu meremehkan saya dan tidak memperhatikan saya. Disia-siakan oleh Allah seperti kamu menyanyiakan saya. Loh, hati-hati. Karena itu orang yang sholatnya gak benar, gak beres semua urusannya. Urusan keluarga ruwet, sama anak ruwet, ada di kantor ruwet, belum nanti ada di kubur, ada di mahsyar, tambah ruwet nantinya. Karena itu perhatikan yang bagus sholatnya, maka kamu akan menjadi orang beruntung dunia sampai akhirat. An Anasin qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin falamma qada as-salata aqbala alaina bi wajhihi faqala ayyuhan nas inni imamukum fala tasbiguni birruku'i wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf fa inni arakum amami wa min khalfi walladhi nafsu muhammadin biyadih law ra'aytum ma ra'aytu la dhahaktum qalilan wa la bakaytum katira qalu wa ma ra'aita ya rasulullah qala ra'aytu jannata wan nar. Allah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kita. Nabi itu selalu jadi imam, ngimami. Karena itu kalau Anda itu jadi tokoh, jadi ustaz, jangan nyuruh orang sholat berjamaah sedangkan kamu enggak jadi yo imam. Sesibuk-sibuknya kamu tidak sesibuk Rasulullah, tapi Nabi memperhatikan sholat. Urusan yang lainnya boleh dikerjakan, tapi sholat jangan ditinggalkan untuk berjamaah. Itu Nabi. Dan Nabi selalu sholat menjadi imam, sehingga sahabat senang jadi makmum. Kenapa? Nabinya gak pernah absen. Nah kalau sekarang kan gak baru jadi ustaz madrasah, gak pernah jadi imam untuk sholat. Kenapa? Urusannya sibuk katanya. Sibuk apa? Rapat yang belum menentu hasilnya, diskusi seminar. Sholat itu lebih afdol daripada diskusi dan seminar kamu dan rapatnya kamu. Ini langsung munajat daripada Allah yang minta bimbingan daripada Allah. Ihdinash shiratal mustaqim, minta petunjuk daripada Allah untuk mengikuti jejak yang lurus, dan itu bersama-sama. Karena itu jangan lebih dipentingkan sholat daripada yang lainnya. Pejabat misalnya, skors dulu, ajak berjamaah. Jangan ketika dikasih diskors untuk sholat ada di warung semuanya, nggak berjamaah, sholatnya sendiri-sendiri. Ini nggak disiplin. Nah kalau DPR model gini jelas banyak ngantuknya kalau rapat ini. Kenapa? Sholatnya aja kacar-kacir, jelas banyak absennya, nggak hadir, kosong terus kursinya. Kalau bagi-bagi job baru ada isinya. Sholat ini nggak jadi kamu disiplin. Karena itu kalau jadi imam, kalau jadi pemimpin, jadi tokoh, jaga kamu sholat berjamaah. Insya Allah semua yang kamu pimpin akan disiplin nantinya. Nih, saya kasih contoh. Kalau wali kota di kantornya itu ngimami sholat duhur sama asar, gak ada yang absen pegawainya, percaya Andi, dia akan ngelihat siapa yang gak ada ini. Mana ini kabak ini, mana kabak itu, kok gak sholat sama kita, jangan-jangan ngorok dia. Asar juga begitu. Kalau kapolsek itu ngimami sholat duhur sama asar, insya Allah nggak ada yang nongkrong itu, polisi-polisi itu. Mana nih? Kok nggak ada ini dalam sholat ini? Oh lagi tugas, dicek, bener nggak tugas? Jangan-jangan lagi apel sama pacar. Loh, ini nggak betul. Kalau kamu disiplin dengan sholat, wahai tokoh, maka yang bawahan kamu akan disiplin dengan kamu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laginya kalau setelah sholat ngasih kesempatan untuk yang dipimpin itu barangkali mengeluh, ada yang akan diajukan, gampang ketemunya. Lo mau ketemu sekarang sangarnya setengah mati, mau masuk ke pendopo, mau masuk ke tempat rumah dinas, lapor. Yang jaga gak mesem lagi, mendeli terus. Lah repot kalau begini. Tapi kalau dia menyediakan sholat berjamaah setiap saatnya, dia duduk, rakyatnya akan akrab dengan dia. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang tidak meninggalkan sholat. Sehingga para sahabat itu kalau kepingin ketemu Nabi, 5 waktu cukup dia ke masjid. Dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada di masjid, langsung ketemu. Enteng jadinya kalau punya rakyat pemimpin model begitu. Nah, kalau sekarang kan enggak, mau ketemu, aduh, soroni setengah mati, dipel-pel, HP-nya kadang-kadang enggak aktif. Ini kalau urusannya orang yang hamil, udah melahirkan duluan ini. Ini kalau urusannya orang yang sakit perlu dibantu, udah mati, terkapar duluan ini. Karena itu perintahkan untuk sholat berjamaah. Kepala rumah sakit sholat berjamaah, mimpin ada di rumah sakit. Kepala daerah sholat berjamaah, camat sholat berjamaah, kepala desa sholat berjamaah, sholat berjamaah semuanya. Yakin rakyatnya akan senang. Kenapa? Gampang ketemu dengan pemimpinnya. Jangan nunggu undangan dulu kalau ketemu dengan rakyat. Udah datangnya terlambat, habis ceramah langsung minggat. Jangan begitu. Tuh lihat Rasulullah SAW. Kembali kepada permasalahan. Rasulullah ngimami sholat kepada kita. Setelah sholat, Nabi SAW menghadap kepada makmum. Tuh lihat akrabnya Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW nasihat. Ayuhan nas, manusia. Ini imamukum, aku imamnya kamu loh ya dalam sholat. Fala tasbiguni, jangan mendahului aku kalau aku jadi imam. Ikuti gerakanku. Fala tasbiguni, jangan mendahului aku bir ruku'i wala bis sujudi wala bil qiyam wala bil insiraf. Jangan mendahului aku kalau rukuk. Kalau sujud jangan mendahului aku. Kalau berdiri jangan mendahului aku. Bubar jangan mendahului aku. Kalau kita kan gak cepet-cepetan ya bubar. Kenapa? Parkirnya supaya gak macet. Kata Nabi, jangan mendahului aku. Bubar setelah selesai doa-doa, bubar. Gak apa-apa. Jangan mendahului aku, kata Nabi. Hah? Kemudian Nabi SAW menyatakan, fa inni arakum amami wa min khalfi. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Aku, kata Nabi, melihat kamu di muka maupun di belakang. Artinya, yang di belakang Rasulullah, Nabi itu sama ngelihatnya dengan di muka. Gak perlu noleh Nabi itu. Siapa yang mendahului tahu Nabi. Kenapa? Ngelihat di belakang seperti ada di muka. Ada yang menyatakan itu seperti dikasih kaca mukanya. Seperti spion berarti ya. Kelihatan yang ada di belakang. Ada lagi, Nabi SAW mempunyai mata rahasia di belakang. Ibarat TV, apa? CCTV. Oh, kelihatan semuanya begitu. Tapi itu bukan alat, itu mukjizat. Hah? Itu mukjizat. Alhasil, saya tahu siapa yang di belakang mendahului saya tahu. Seperti saya ngelihat yang ada di muka aku. Ini adalah satu gambaran. Orang itu jangan asal memperhatikan yang di muka. Di belakang juga diperhatikan. Ini siapa di belakang? Ada apa di belakang ini? Diperhatikan, begitulah pemimpin. Pemimpin itu jangan lihat yang di muka tok, yang di muka tok mungkin yang bagus-bagus. Kenapa? Yang kamu hadapi orang-orang kaya. Pengusaha kamu enggak sukses. Nih, yang bangkrut itu enggak kamu perhatikan. Yang melarat turunan itu enggak kamu perhatikan. Perhatikan itu yang di belakang-belakang itu, jangan yang di muka aja yang diperhatikan. Hah? Kata Nabi, aku melihat kamu di belakangku sama dengan aku melihat ada di mukaku. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La ra'ai walladhi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. "La ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira." Sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kamu bisa menyaksikan apa yang aku saksikan, kata Nabi, kamu bakal banyak nangis, sedikit tertawa. Sahabat penasaran, apa yang dilihat oleh Nabi? Qalu ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang Anda lihat ya Rasulullah? Ra'aitu jannah wan nar, aku bisa melihat surga dan neraka. Kita kan walaupun diceritain neraka bubar dari majelis ini, lari. Lupa, dianggap enggak serem. Yang serem itu kalau kita berasepur. Yang serem itu kalau gunung meletus. Yang serem itu adalah kalau ada peperangan. Neraka seakan-akan gak serem, belum kejadian. Tapi Nabi menyaksikan, ngelihat itu semuanya. Surga seakan-akan gak tertarik. Kita lebih tertarik sepeda motor. Kita lebih tertarik mobil. Kita lebih tertarik rumah. Surga biasa-biasa nilainya. Duit lebih hebat daripada surga. Kenapa kamu belum menyaksikan? Tapi Nabi melihat. Dan melihat siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Melihat bagaimana kenikmatan surga, bagaimana pedihnya adab neraka. Pernah ngelihat film hantu gak? Ngelihat film hantu itu kadang-kadang gara-gara ngelihat film hantu gak bisa tidur. Takutan. Hah? Gimana kalau kamu melihat neraka? Ditampakkan di neraka. Bisa kira-kira kamu menikmati kehidupan di atas dunia ini? Kata Nabi, kalau kamu menyaksikan apa yang aku saksikan, maka kamu akan sedikit tertawa, banyak menangis. Karena aku melihat surga dan aku melihat neraka. Karena yang kita lihat adalah dunia, kita banyak tertawa, sedikit menangis. Menangisnya kita kalau kecocok ri. Kalau kecepit pintu, kalau kita kehilangan, tapi kalau ibadah gak pernah kita menangis, dosa gak pernah kita menangis. Karena apa? Karena neraka gak serem bagi kita, surga kurang berharga bagi kita. Hah? Ini adalah satu bukti bahwa Nabi itu Pak, bentuknya bentuk manusia. Tapi Nabi itu mencapai dengan panca indranya yang tidak dilihat oleh manusia, dengan pendengarannya yang tidak didengarkan oleh manusia, dengan anggota badannya sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi Nabi itu jangan disamakan dengan mas manusia Anda. Coba kamu pulang dari majelis ini berdiri di muka kaca, lihatin. Masa Nabi bodoh meraimu? Lihatin. Memang manusia, tapi gak sama bentuknya. Nabi itu sempurna. Lihatin kulitmu, lihatin bentukmu, gak sama. Tahu gak bedanya tisu sama duit? Sama-sama kertas ya? Sama gak? Ya gak sama, memang kertasnya sama, tapi lain, duit itu berharga. Tisu 10 dengan duit 1 kecil tapi 100 dolar. Milih mana kok? TV tisu sak truk milih ini masih. Kenapa? Karena itu adalah berharga. Nabi manusia satu lebih utama daripada seluruh malaikat, seluruh para nabi, seluruh makhluk Allah. Nilainya enggak sama, Mas. Jangan disama-samain. Manusia biasa yang biasa itu kamu, kalau Nabi luar biasa. Bodoh orangnya dengan menyamakan begitu. Jamrud, yakut, itu jenis batu ya, kecil, buah, puluhan juta, bisa ratusan juta, batu kali, gede rohis, satu truk, mungkin 400 ribu sekarang. Mau sama batunya, loh jenisnya batu tapi nilainya nggak sama. Karena itu kalau ada orang menyatakan Nabi itu adalah manusia biasa, ini nggak ngerti ini, goblok setengah mati, atau sudah mati semuanya gobloknya, bukan setengah lagi. Basyarun lakal basyar bar yakutun bainal hajar, manusia tapi tidak sama nilainya seperti manusia biasa, tapi beliau adalah yakut di antara batu yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat pandangannya, sama dengan ente. Nabi bukan itu pandangannya. Bukan hanya sekedar memandang ada di muka, di belakang Nabi tahu. Yang jauh pun Nabi juga tahu. Pendengarannya bukan hanya mendengar biasa, suara malaikat, suara wahyu juga tahu. Suara langit juga faham Nabi. Yang disaksikan bukan hanya dunia, surga dan neraka disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar dulu. Kalau ada orang menyatakan Nabi Muhammad itu sama dengan yang lainnya, sama dengan dirinya, sama dengan yang lainnya, ini bodohnya setengah mati. Bentuknya sama tapi nilai tidak sama, tidak sama. Hati-hati. Hah? Kembali kepada permasalahan, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak menangis, sedikit kamu tertawa. Kenapa? Kamu gak mungkin akan jadi orang yang lupa kepada Allah. Mau maksiat, pernah ngelihat neraka. Mau males ibadah, pernah ngelihat surga. Semangat ibadah terus, semangat dia selalu menjauhi daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menyaksikan itu. Karena sudah menyaksikan itu. Baik. Kita ini ketika sholat betul-betul kita harus tahu selesainya si imam. Imam selesai dari dari rukuk misalnya, mengangkat kepalanya untuk iktidal, persis posisi iktidal, baru kita ikuti. Sujud juga begitu, jangan dibarengi pokoknya. Lihat bagaimana para sahabat mensifatkan sholatnya bersama Nabi. Anna Rasulullah SAW kana idha rafa' wa qala sami'allahu liman hamidah lam yahnu minna rajulun dhahra hatta yaga'an nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naga'u sujuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika iktidal mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kita tidak ada satu pun yang merundukkan punggungnya sampai betul-betul dalam posisi sujud. Rasulullah masih berdiri, Allahu Akbar sujud, baru gerak sujud. Kalau kita enggak, langsung nyosor. Ini sholatnya, sholat bebek ini nyosor, yang cepet-cepetan ini, enggak benar itu. Cuma imam juga begitu, imam jangan terlalu cepet-cepet sehingga makmum dari itu kewalahan. Soro imami. Belum rukuk berdiri, belum berdiri sujud. Waduh, menggos-menggos yang tua-tua ini. Apalagi yang jantungan. Ini bisa pakai oksigen selasanya. Jangan sholat begitu. Sholat yang stabil, yang normal, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, yang sekiranya bisa diikuti, cuma jangan terlalu panjang, yang ikuti sekiranya tidak keberatan, begitu loh. Itu seharusnya imam. Terakhir dengarkan bagaimana Nabi SAW menerangkan orang yang sholat. Beliau berkata begini, talatatun la tartafi'u sholatuhum fauqa ru'usihim shibra. Ada tiga orang tidak terangkat sholatnya di atas kepalanya walaupun sejengkal. Arti ini tidak munggah-munggah sembahyangnya. Sholatnya dari itu memang dilakukan, tapi gak sampai kepada Allah. Sholat itu tidak sampai kepada Allah. Pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang jadi imam tapi makmum tidak seneng. Tidak senengnya karena ukuran syariat, bukan karena selera nafsu. Oh, imami tidak seneng elek. Duh, elek sih ganteng. Cari imam bintang film. Bukan itu. Wah, imamnya ini enggak tepat, ini enggak istiqomah. Imamnya pecandu narkoba. Imamnya suka masuk diskotik. Imamnya rentenir. Imamnya itu hak makmum untuk minta ganti. Karena itu jangan cari imam kecuali orang yang soleh, sehingga makmum itu seneng. Apalagi imam menghampiri putrinya orang. Loh, makmumnya ini, waduh, ndak wis. Imamnya begitu, masjidnya dibekot. Ini enggak benar. Orang yang jadi imam padahal makmum enggak senang secara syariat, dia maksakan diri jadi imam, ini sholatnya enggak terangkat walaupun di atas kepalanya satu jengkal. Udahlah, takluk aja jadi makmum nanti. Enggak usah jadi imam kalau enggak beres. Cari imam yang sekiranya makmumnya senang. Masya Allah, imamnya soleh, akhlaknya bagus, makmumnya semuanya ridho, baik, senang sholatnya. Hah? Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjaha 'alayha sakhit. Perempuan malam hari dia tidur nyenyak, tapi suaminya marah kepada dia. Marah karena syariat, pelanggaran terhadap syariat. Diajak sama suaminya, nolak, pegel suaminya. Ini walaupun tahajud tetap dia tidak di sholatnya tidak diterima oleh Allah. Tidak naik sekalipun satu jengkal. Hati-hati. Ya, perempuan jangan buat pegel suami dari malam hari. Percuma tahajudmu. Ya di siang hari juga sholatnya nanti. Nah, cuma yang jelas, biasanya suami itu sangat membutuhkan pelayanan istri ada di malam hari. Jadikan setelah ibadah yang wajib, memprioritaskan untuk menyenangkan suami kamu ada di malam hari, maka sholatnya kamu akan diterima oleh Allah. Macam jatukaran. Suami baru datang di jatukaran. Pegel suaminya, malam hari mangkel suaminya. Ini sekalipun tahajud sampai rengat ke badu Ini sholatnya gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paling afdol bagi istri setelah dia tadi itu melaksanakan yang wajib adalah membuat senang suami. Dalam catatan, bukan dengan cara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketiga, wa akhawani mutasariman. Dua orang bersaudara, saudara seagama maksudnya, yang dia tadi itu tidak akur, yang lagi bertikai. Karena itu, supaya sholatnya diterima, jangan dipiara dendam, jangan dipiara dengki. Percuma nanti Anda ke masjid tapi sholat gak diterima, satu jengkal dari kepala kamu gak terangkat itu sholat. Jadilah orang yang saling maafkan, minta maaf kamu kepada dia. Kenapa? Supaya sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gengsi dong, gengsi masuk neraka kok. Kenapa? Sholatnya gak diterima, buat apa? Gak usah gengsi-gengsian, yang penting selamat. Lowong kamu untuk dapatkan 1 juta gak gengsi. Kalau perlu kamu cium bolak-wali tangani orang yang kaya itu. Nah, itu tidak benar sama sekali. Karena itu, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya ditakdir oleh Allah menjadi orang yang diterima sholat kita, khusyuk sempurna dalam pelaksanaannya. Amin ya rabbal alamin. Ini tanggal berapa ini? Ini tanggal berapa? Januari tanggal berapa ini? Belum, Desember masih iya. Nah, iya berarti masih ada. Wallahu alam al-Fatihah.